Ini dari buku yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i halaman 33. Kemudian untuk ibu yang sedang memegang, sudah ada buku belajar tajwid cara cepat. Di sana sudah ada nomor-nomor. Lebih mudah lagi ya kalau sudah memiliki. Jadi untuk mengkaji halaman 33 ini, bisa membedakan apa itu bacaan panjang, apa itu bacaan pendek. Nah ini pula yang akan menjadi hal utama mudahnya memahami pelajaran mad ini. Jadi kalau didefinisikan di belajar tajwid cara cepat, harus mengetahui nomor satu itu kosar. Kosar itu apa? Adalah huruf hijaiyah yang belum ada pemanjangnya. Huruf hijaiyah yang sudah ada baris, ya, yang sudah ada baris tapi belum ada pemanjangnya. Bisa dikatakan kalau Latin itu konsonan sudah ada vokalnya. Jadi B, C, D, kan itu huruf-huruf mati. Kalau sudah ada huruf hidup A, I, U, E, O baru bisa baca gitu kan. Kalau kita menemukan huruf B, D, B, D diapain? Ya. Kalau ditambah U, B, U-nya D, I jadi budi gitu kan. B, A, ba. D, A, da, ba, da. Itu bisa dibaca kan. Nah, huruf hijaiyah itu bisa dibaca kalau sudah ada barisnya. Jadi tanda penghidupnya itu baris. Jadi dari konsonan menjadi huruf hidup gitu. Adanya baris. Kalau dia baris di atas, satu jadi fathah, A bunyinya. Kalau di bawah jadi I. Kalau di atas tapi ada seperti ada kepalanya, kail itu jadi U, domah. Itu kan ada fathah, ada kasrah, ada domah. Itu ya. Jadi huruf hijaiyah yang sudah berbaris, itulah huruf hidup, huruf yang disebut bacaan pendek. Bacaan pendek ini yang merupakan barometer untuk bisa memahami antara perpaduan-perpaduan yang nantinya akan merangkai. Merangkai menjadi mad wajib muttasil, mad arid lisukun, mad jaiz munfasil dan segalanya. Baik, pahami nomor satu. Nomor satu, kosar adalah setiap huruf hijaiyah yang sudah ada barisnya. Sudah hidup tanpa ada pemanjang. Mana, ya kalau di halaman 33-34 di sana nanti, kita di halaman 34, B-A, ba, tapi tanpa alif, ba. B-I-B, bi, B-U-bu. T-A-T, T-I-T itu. Ya. Jadi huruf-huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa ada pemanjangnya. Nah, halaman 33-34 ini menjadikan bacaan panjang atau mad itu menjadi nomor dua di belajar tajwid cara cepat yang sudah kami ringkaskan. Itu adalah nomor dua itu terjadi dari adanya nomor satu yang sudah ada pemanjangnya. Jadi nomor satu tadi, bacaan pendek atau huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa pemanjang itu kosar. Nah sekarang huruf kosar yang sudah ada pemanjangnya dan jodohnya disebut matobi'i. Ya, matobi'i ialah bacaan panjang nomor satu. Nomor satu itu kosar yang sudah ada pemanjangnya. Kalau dia fathah dengan alif, ya. Kalau dia berbaris kasroh dengan ya mati, kalau huruf itu berbaris doma dengan waw mati. Berapa panjangnya? Dua harokat. Di halaman 34 tentang mad ini dua halaman. Saya jelaskan hanya dengan satu poin. Di buku wajib itu sampai 2-3 halaman tentang mad ini. Di halaman 34 ada contohnya, ba, ba, ba, ta, sa, itu tuh. Huruf berbaris fathah dengan alif jodohnya. Bu, tu, su, itu huruf berbaris doma dengan waw mati. Bi, ti, ki, mi, si, ji. Halaman 34, buku wajib yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i. Itu adalah mad tobi yang berbaris kasroh dipanjangkan dengan ya mati. Terjadinya mad, terjadinya nomor dua ini kalau jodoh. Kok jodoh sih? Ya kalau kita bilang jodoh itu pasangan. Kan B, A, ba, ba. Ingin panjang lagi dengan A lagi. Double A kan, ba, B, I. Bi, tambah I lagi, bi, bu, bu, tambah U lagi, bu. Tapi ba, ba, kemudian dikasih U, jadi panjang enggak? Enggak. Ba, ba, tambah U, jadi bau. Ba, ba, tambah I, bai. Gitu. Jadi yang menjadi mad tobi itu yang pasangannya, yang jodohnya. Jodoh kita bilang, satu padu, patah dengan alif, kasroh dengan ya mati, domah dengan waw mati. Itulah mad tobi'i. Harus dipahami. Betul. Karena kalau tidak memahami ini, susah untuk memahami mad-mad yang lainnya. Tentu saja apakah mad tobi'i ini panjangnya satu alif? Tidak selamanya, karena nanti mad tobi'i ini bisa menjadi panjang, panjangnya bertambah, bertambah panjang dan berubah nama. Bisa mad tobi'i ini menjadi tidak panjang. Mana? Matobi tidak panjang kalau satu ketemu alif lam komariah, ketemu alif lam samsiah, ketemu lafad Allah, ketemu huruf mati, bertemu huruf bertasdir. Itu matobi enggak jadi panjang. Sebagai permisalan, wa ma, wa-nya satu kasar kan? Ma matobi. Tetapi kalau ketemu lafad Allah, enggak wa ma Allah, wa ma Allah. Jadi pendek, itu ya. Jadi matobi tidak selamanya panjang. Begitupun matobi'i tidak tetap matobi'i. Kalau dia bertemu dengan hamzah, jadi berubah nama, jadi mad wajib mutasil, panjangnya pun jadi rubah, jadi asalnya satu alif menjadi dua alif setengah atau menjadi lima harokat. Matobi'i ketemu alif, jadilah mad jaid munfasil. Matobi'i ketemu huruf bertasdid, berubah menjadi mad lazim musaqqal kalimi. Matobi'i bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan, jadilah mad arid lisukun. Nah ini, jadi mutlak untuk bisa memahami mad-mad ini, harus bisa membedakan mana mad dan mana kosar. Jadi di cara cepat belajar tajwid nomor satu, kosar ialah semua bacaan, semua huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa adanya pemanjang. Kalau sudah memahami itu, jangan dipanjangin. Gitu. Seperti di wa, wailul. Jangan wa, kan ada ya mati. Oh, orang bukan jodohnya. Nggak wa, nggak, wai. Gitu. Jadi wailul, lun, wailun, kan kosar. Itu ya. Nanti kok wailun jadi wailul itu ada hukum lain. Itu hukum tanwin gitu kan. Jadi pahami dulu apa itu kosar. Pengertian kosar adalah semua huruf hijaiyah yang sudah berbaris tanpa adanya pemanjang. Kalau sudah ada pemanjangnya dan jodohnya, jodoh pemanjang itu apa? Pemanjang itu ada tiga hurufnya, alif, waw, dan ya. Itu, atau juga disebut huruf ilat ya. Awaya, alif, waw, ya. Kalau huruf kosar sudah ada pemanjangnya, salah satu dari tiga alif, waw, ya ini disebutlah menjadi mad tobi'i. Hanya disampai di situ tidak. Matobi'i nanti tuh di belajar tajwid cara cepat yang sudah ibu dan bapak miliki nomor 3 jadilah mad arid lisukun. Itu ya. Bisa menjadi mad wajib muttasil, bisa menjadi mad jaiz munfasil. Ini sudah mengarah ke halaman 38 tentang mad di buku wajib ya. Perpaduan dari halaman 38 buku wajib yang ditulis oleh Ahmad Syafi'i. Ya, lebih mudah lagi dengan buku ini, dengan ringkasan. Halaman 38 nomor 1 yang dikatakan mad wajib muttasil ialah setiap mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah. Satu kalimat tentu saja, gitu ya. Karena dengan hamzah, kalau dengan alif kan lain kalimat. Gitu ya. Nah, di halaman 38 nomor 1. Sedangkan di belajar tajwid secara cepat, mad wajib muttasil adalah nomor 4. Nomor 4 yang dimaksud dengan mad wajib muttasil adalah nomor 2 yang bertemu hamzah. Ialah setiap mad tobi'i bertemu hamzah. Bertemu hamzah tentu satu kalimat. Berapa panjangnya? 5 harokat atau 2 setengah alif. Itu ya, harus dipahami dulu. Kemudian mad jaid munfasil sama dasarnya mad tobi'i. Makanya saya bilang kalau enggak kenal mad tobi'i, enggak kenal kosar susah. Karena pada dasarnya mad tobi'i ketemu hamzah mad wajib muttasil pun itu hamzahnya kosar gitu kan. Hanya kosarnya spesialnya hamzah, bukan huruf yang lainnya. Sedangkan mad arid lisukun selain hamzah dan ya semua huruf ya kecuali jika dimatikan gitu kan. Jadi mad wajib muttasil khususnya hamzah kosarnya. Mad jaid munfasil halaman 38 nomor 2, setiap mad tobi'i yang bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Kok hamzah di lain kalimat? Iya, kalau dicetakan Timur Tengah, di atas alifnya ada hamzahnya. Tetapi kalau dicetakan Indonesia, cukup mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil adalah mad tobi'i yang ketemu alif. Tidak akan salah. Di sini ada contohnya. Inna anzalnahu. Mana? Inna. Na, mad tobi'i dengan ketemu alif. A anzalnahu. Inna a'tainak. Tuh. Inna na matobi'i ketemu alif gitu ya, atau ketemu hamzah di lain kalimat. Mana hamzahnya? Dicetakan Timur Tengah, di atas alifnya itu ada hamzahnya. Ku anfusakum, tuh matobi ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat. Lain dengan nomor 2 tadi, nomor 1 mad wajib muttasil adalah matobi ketemu hamzah. Ja'a sama'a bina'a. Tuh, matobi ketemu hamzah. Ibtigha'a tuh matobi'i atau mad asli ketemu hamzah. Malaikah ula la tuh mad asli ketemu hamzah, sama mad asli matobi'i sama aja. Ulaika asyara'iru tuh ra matobi'i ketemu hamzah satu kalimat. Itu mad wajib muttasil matobi'i ketemu hamzah. Mad jaid munfasil matobi'i ketemu alif atau ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat kalau itu dicetakan timur tengah, karena dicetakan timur tengah di atas alifnya nanti ada hamzahnya begitu. Karena penulisan juga kalau kita kursus bahasa Arab atau belajar bahasa Arab, nulis alif itu di atas alifnya ada hamzahnya itu ya. Kalau enggak pakai hamzah disilang, dianggap salah. Sedangkan mad aridli sukun adalah matobi'i yang bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Satu huruf kasar sama sebenarnya, mad wajib muttasil, mad jaid munfasil, mad aridli sukun. Hanya kalau mad wajib muttasil khusus hamzah, mad jaid munfasil khusus alif, sedangkan mad aridli sukun hampir semua alif dan terjadinya kalau dihentikan. Panjangnya berapa? 2 sampai 6 harokat. Di belajar tajwid cara cepat itu nomor 3. Mad aridli sukun ialah nomor 2 ditambah 1 bila dimatikan. Ialah matobi yang bertemu dengan satu huruf kasar yang dihentikan atau dimatikan. Terjadi bila dimatikan saja. Hanya dihentikan aja. Tetapi kalau enggak dihentikan, enggak. Jadi mad aridli sukun adalah matobi'i yang bertemu dengan satu huruf kasar. Bertemu dengan satu huruf kasar dan terjadi kalau dihentikan. Itu jadilah mad aridli sukun. Kalau tidak dihentikan, tidak terjadi mad aridli sukun. Berapa panjangnya? 2-6 harokat atau 1-3 alif. Nanti kita ulang-ulang kembali, terlalu banyak nanti terlalu pusing. Satu aja yang kami inginkan, apa yang sudah didapat diulang-ulang. Yang pertama adalah pengertian kosar. Apa itu kosar? Adalah semua huruf hijaiyah yang sudah berbaris belum ada pemanjangnya. Huruf kosar ini apabila sudah ada pemanjang dan jodohnya, patah dengan alif, kasroh dengan ya mati, huruf berbaris domah dengan waw mati, itulah jadi mad tobi'i. Kalau mad tobi'i nanti ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadilah mad aridli sukun. Mad tobi'i ketemu hamzah, jadilah mad wajib muttasil. Mad tobi'i ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat, jadilah mad jaiz munfasil. Ada nanti tambahan, kalau mad tobi'i ketemu huruf bertasjid, sama huruf kosar juga, semuanya mad tobi'i ketemu satu huruf kosar, hanya variasi aja. Kalau mad tobi'inya bertemu huruf bertasjid, hurufnya ada sidahnya, ada double-double, jadilah mad lazim musaqqal kalimi. Itulah di belajar tajwid cara cepat nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Halaman pertama.